hari pada akhirnya bawa semua ini di luar kendali. Ku tak tahu apa yang kita cari. Hatiku bertanya, jalani hidup tanpa cinta, tanpa dirimu haruskah